Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk dan ikhlas tentunya. Jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa yang insya Allah pada episode ini kita akan membahas Surat An-Nisa ayat 92 dan juga seterusnya. Bagaimana mengenai ayat 92 ini, nanti penjelasan mengenai ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Quraish Shihab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, segar, coba kamu lihat Pak Quraish Shihab. Berkat puasa namanya. Alhamdulillah. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir pengajian Azikri Kebon Jeruk, juga pengajian Prisma Atin Jakarta Timur, pengajian Matla'ul Hikmah dari Tangerang, dan juga pengajian Al-Hasanah Kebon Jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa semua kan? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Silakan Pak memberikan penjelasan mengenai surat An-Nisa ayat 92 ini. Baik, kita mulai dulu, kita baca dulu ayat yang akan kita terangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Kita lihat sekarang. Ini ayat dimulai dengan kata-kata wa ma kana. Saya ingin beri contoh apa yang dimaksud dengan wa ma kana ini. Kalau saya misalkan berkata, tidak mungkin 2 tambah 2, 5. Benar atau tidak itu? Benar. Ada enggak kemungkinan lain? Tidak ada kemungkinan lain. Nah, kalau saya ingin menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin, maka saya gunakan kalimat atau Al-Quran menggunakan kalimat makan. Tidak mungkin. Makana li mu'minin ayyaktula mu'minan illa khata. Tidak mungkin terjadi seorang mu'min membunuh mu'min yang lain kecuali dalam satu keadaan yaitu keliru. Saya ambil ini mau lempar si A, kena si B, sakit jantung dia. Saya namanya membunuh, tetapi tidak sengaja. Tidak ada kemungkinan. Kita bisa bertanya, kenapa tidak mungkin? Paling tidak ada dua hal. Membunuh dengan sengaja itu disertai dengan tekad, maksud. Sedangkan iman seseorang menghalangi dia melakukan itu. Kenapa imannya menghalangi? Karena iman seorang muslim itu mengantar dia untuk menyatakan bahwa Allah yang memberikan nyawa dan hidup bagi satu makhluk dan hanya dia pula yang berhak untuk mencabutnya. Ya kan? Jadi tidak mungkin. Itu sebabnya. Kalau ada seorang mukmin membunuh dengan sengaja mukmin yang lain, maka pasti ketika itu imannya tidak ada. Karena ini tidak mungkin. 3 tambah 2, 5. Seorang sarjana berkata 6, itu tidak mungkin. Ya, kecuali kalau dia keliru. Itu juga sebabnya Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang penzina berzina sedang imannya ada di dalam hatinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia korupsi, waktu dia korupsi itu ada imannya. Iman menghalangi seseorang melakukan sesuatu yang buruk. Nah, lebih-lebih dalam konteks pembunuhan ini, ayat kita ini ingin menggambarkan bahwa sebenarnya sesama mukmin itu bersaudara, kasih mengasihi. Jadi mengapa harus dia bunuh? Itu. Maka nali mu'minan ayaktula mu'minan illa khata'an. Kecuali keliru tadi kita. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ayat ini memberi dua sanksi. Yang pertama, tahriru raqabatin mu'minah. Dulu masih banyak hamba sahaya. Islam ingin menghapuskan perbudakan. Salah satu caranya adalah siapa yang membunuh mukmin secara tidak sengaja, maka dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Kita di masa sekarang ini ingin berkata begini. Sebenarnya orang yang terbelenggu itu tidak merdeka. Ya kan? Hamba sahaya itu tidak merdeka. Orang yang terbelenggu pun tidak merdeka. Kemerdekaan itu adalah kehidupan. Kalau Anda terjajah, Anda tidak hidup. Nah, Islam sejak dini atau Al-Quran sejak dini menggarisbawahi bahwa perbudakan sama dengan kematian. Karena itu, yang membunuh seorang mukmin yang hidup, dia harus menghidupkan orang lain. Bagaimana cara menghidupkannya? Merdekakan hamba sahaya. Ya kan? Fatahri. Baru dia katakan, wadiyatum musallamatun ila ahli. Dia itu adalah imbalan materi yang diberikan kepada wali atau keluarga yang terbunuh sebagai imbalan atau bela sungkawa terhadap dia. Dulu zaman Nabi pernah ada yang melakukan ini, beliau memerintahkan 100 ekor unta. Tapi untuk kita sekarang kan, apalagi kalau di Indonesia nggak ada unta nih, ya, kecuali di kebun binatang. Ya. Itu diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing. Kepada adat kebiasaan, apa 100 unta atau 10 mobil bermerek atau apapun terserah. Ya. Itu kan. Fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli. Jadi imbalan yang diberikan kepada wali yang terbunuh akibat pembunuhan yang tidak sengaja itu. Illa ayyasaddaqu. Coba lihat nih. Antar sesama mukmin sebenarnya kalau itu keliru, kalau memang itu keluarga yang terbunuh itu seorang mukmin yang dalam sekali imannya, boleh jadi dia memaafkan, sudah enggak usah. Kamu kan keliru. Ya toh? Tetapi Al-Quran tidak ingin menutup rasa sakit di dalam hati akibat itu. Sehingga dia kata, okay deh, imbalan dia sudah memerdekakan seorang hamba. Dan beri dia imbalan sesuai dengan apa yang dikatakan. Fa in kana min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabah. Kalau yang terbunuh itu seorang mukmin, tetapi dari kaum, dari masyarakat yang memusuhi kamu, maka cukup kamu memerdekakan seorang hamba yang beriman. Tidak perlu berikan dia imbalan materi. Karena apa? Imbalan materi yang kamu berikan itu bisa dia gunakan untuk memerangi dan memusuhi kamu. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'min. Kalau keluarga yang terbunuh itu mempunyai ikatan perjanjian dengan kamu, walaupun mereka itu bukan muslim, maka kamu harus membayar dia dan memerdekakan hamba. Saya ingin garis bawahi di sini suatu hal. Ketika dia berbicara tentang pembunuhan seorang mukmin dengan di kalangan mukmin, maka yang dia dahulukan adalah memerdekakan hamba, baru membayar dia. Tetapi ketika berbicara tentang pembunuhan yang tidak disengaja terhadap kaum yang ada ikatan perjanjian, maka yang didahulukan adalah membayar dia baru memerdekakan hamba. Kita akan lihat apa sebabnya sebentar lagi. Sesama mukmin itu bersaudara, jadi harusnya tidak ada saling bunuh-membunuh di sini. Ya, masa kita mau membunuh saudara kita sendiri ya, logikanya begitu. Baiklah pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Thank you. kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Tadi Pak Kuresiap sudah menjelaskan bahwa sesama muslim itu bersaudara. Sudah fitrahnya kita untuk berinteraksi dengan sesama muslim dan sebisa mungkin hindarilah penganiayaan ya Pak ya. Dan jangan terlalu dekat dengan pembunuhan ya Pak. Silakan dilanjutkan lagi Pak. Betul, betul. Kita lanjutkan. Saya katakan tadi, sewaktu berbicara tentang pembunuhan seorang mukmin di kalangan keluarga mukmin, maka terlebih dahulu dikatakan merdekakan hamba dan bayar dia. Tetapi waktu berbicara tentang pembunuhan seorang mukmin yang tidak disengaja di kalangan keluarga yang atau masyarakat yang ada hubungan perjanjian perdamaian dengan mereka, maka ayat ini mendahulukan pembayaran dia baru pembebasan ini. Ini disebabkan karena bagi seorang mukmin itu lebih penting buat dia memerdekakan sesama mukmin daripada dapat uang. Kalau orang musyrik yang tidak beriman, yang dia lebih pentingkan kasih saya dulu uangnya, baru kalau perlu itu orang lain. Kita lihat ini, Al-Quran memilih redaksi, mendahulukan kata dan sebagainya, itu sudah mengandung pelajaran yang sangat berharga. Bahwa buat kita, umat Islam, kemerdekaan orang itu adalah mutlak. Sampai-sampai, saya ingin beri gambaran. Ini sejak dulu dibahas nih. Seandainya ada satu anak, hidup di tengah-tengah keluarga muslim, tapi anak itu hamba sahaya. Tidak lama datang seorang mengaku bahwa anak itu anak saya. Padahal orang itu non-muslim. Bagaimana seharusnya sikap kita? Anda mungkin bisa berkata, kalau saya berikan dia, dia akan jadi non-muslim. Lebih baik saya tahan dia. Agama berkata tidak. Serahkan pada orang tuanya agar dia menjadi seorang yang merdeka. Kalau Anda tahan, dia akan menjadi hamba sahaya. Kemerdekaan itu yang dimiliki nanti oleh sang anak akan mengantar dia kalau dia sadar, kalau dia terdidik baik untuk memeluk agama Islam. Lihat, kemerdekaan itu tinggi sekali nilainya. Kebebasan itu tinggi sekali nilainya. Baik, kita lanjutkan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ. Kalau dia tidak mampu, maka Allah menetapkan dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sehingga kalau dia sudah puasa kurang sehari, lantas dia buka, tidak jadi. Ulang lagi. Ini pembunuhan bukan hal yang mudah. Itu juga sebabnya Nabi ada bersabda begini. Siapa 2 orang yang ingin saling bunuh-membunuh, maka yang terbunuh di neraka dan yang membunuh pun di neraka. Kata sahabat, lah kalau yang membunuh ya wajar. Kalau yang terbunuh bagaimana? Nabi berkata, dia tadinya bermaksud juga membunuh. Jangan mencabut ruh, itu wewenang Allah. Jangan bunuh diri, itu wewenang Allah. Jangan mau apa suntik mati ya, etanasia, tidak boleh. Kehidupan Allah yang menganugerahkannya. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan berencana. Itu rencananya itu tergambar dari kata yaqtul, kata kerja masa kini dan datang. Oh, ini dia sudah rencanakan. Fajaza'uhu jahannam. Dia punya balasan adalah neraka jahannam kekal dia di dalamnya. Allah murka terhadapnya, Allah mengutuknya, menjauhkannya dari rahmatnya. Dan Allah menyiapkan buat dia siksa yang sangat besar. Di samping neraka masih ada siksa yang sangat besar. Di samping murka dilaknat lagi. Saya biasa, kita manusia deh kita ambil. Saya marah pada satu orang, tapi saya tidak halangi rahmat saya buat dia. Ya tak? Kita biasa marah sama anak ya. Tapi kan kita masih kasihan dia. Ghadiballahu alaihim. Allah murka pada dia. Tetapi juga dia dijauhkan dari rahmat Allah. Itu yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah setelah itu ayat kita ini berbicara. salah satu bentuk dari pembunuhan tidak sengaja. Ayat itu menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna ardhal hayatid dunya. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kamu dalam perjalanan, perjalanan peperangan atau perjalanan apapun, lantas kamu menemukan seseorang, maka selidikilah dengan benar bagaimana orang itu. Jangan cepat-cepat mengambil tindakan apalagi pembunuhan. Jangan kamu berkata, jangan kamu menilai orang yang mengucapkan salam kepada kamu, kamu bukan mukmin. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa yang kita kemukakan episode yang lalu tentang ucapan salam. Ada satu orang, ini ayat turun, ada sekelompok sahabat-sahabat Nabi berpergian. Dia lihat ada satu orang dari jauh punya kambing-kambing dia gembalakan dan sebagainya. Orang itu melihat rombongan kaum muslimin terus berkata, Assalamualaikum. Nah, ada satu curiga. Ini dia tidak ucapkan salam, ini kecuali dia mau menghindar dari kita. Dia bunuh. Dia ambil hartanya. Turun ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, tabayyanu, cari kejelasan, tasabbatu, ada bacaan lain, tasabbatu, berhati-hati. Jangan orang sudah ucapkan salam, mereka kata, Anda bukan mukmin. Tidak. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah terjamin tidak boleh diganggu nyawanya, hartanya, keluarganya, kehormatannya. Sekedar dia ucapkan la ilaha illallah. Itu ayat kita ini yang berkata demikian. Nah, ini lanjutannya. Tabtaguna aradal hayati dunya fa'indallahi maghanimu katsira. Ini dia jelaskan. Kamu itu bunuh dia karena kamu mau ambil hartanya. Hei, di sisi Allah harta yang banyak. Jangan harap itu harta sedikit. Itu ada di sisi Allah harta yang banyak. Jadi tidak perlu kamu membunuh mereka. Kita akan lanjutkan saya kira. Nyawa adalah hak prerogatif Allah. Dan hanya Allah yang berhak mencabutnya. Betul, ya. Hanya Allah yang berhak mencabutnya. Maka barang siapa seorang yang membunuh muslim dengan sengaja, maka neraka jahanamlah balasannya dan Allah sangat murka terhadapnya. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Tadi sungguh mengerikan ya Pak ya, balasan bagi orang yang membunuh seorang muslim. Silakan lanjutkan lagi Pak penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin kembali berkata begini. Waktu orang itu tadi bunuh, ini didengar oleh Nabi. Nabi bertanya begini, "Heh, kamu menganggap dia kafir, kamu pernah belah dadanya atau tidak?" Terus orang itu bertanya, kalau saya belah dadanya apa saya tahu? Kamu juga tidak tahu. Ya kalau begitu kenapa kamu bunuh dia? Sedangkan kamu tidak tahu apakah dia kafir atau tidak. Indikator menunjukkan dia muslim. Boleh jadi dia mengucapkan kalimat syahadah. Indikator menunjukkan dia muslim. Bahwa dia menyatakan kepada kamu, Assalamualaikum, mudah-mudahan kedamaian buat kamu. Tidak berhak kamu membunuhnya. Kita itu di dalam menetapkan hukum, kita hanya lihat yang lahir saja. Kita tidak punya wewenang melihat apa batin orang. Nah, baru Allah mengecam lagi. Kadzalika kuntum min qabl. Kamu juga dulu menyembunyikan keimanan kamu karena kamu takut. Lah ini orang boleh jadi dia sembunyikan keimanannya karena dia takut. Atau kamu juga dulu kan pura-pura. Lalu Allah memberi petunjuk kepada kamu. Kalau gitu biarkan orang ini. Kamu juga dulu tidak mengerti kan? Allah memberikan hidayah kepada kamu sehingga kamu mengerti. Jangan main hakim sendiri. Itu maksud ayatnya. Karena itu berhati-hatilah, selidikilah dengan sungguh-sungguh. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui yang sedetail-detailnya apa yang kamu lakukan. Baru dilanjutkan, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar, tidak sama orang-orang yang duduk di antara kaum mukminin, kecuali orang-orang yang memiliki uzur halangan, tidak sama mereka itu dengan para mujahidin fisabilillah. Kita lihat sekarang. Biasanya kalau kita sebut duduk, lawannya duduk apa? Berdiri. Kalau di sini dia tidak sebut tidak sama orang-orang yang duduk dan berdiri. Tapi dia katakan tidak sama orang yang duduk, kecuali yang punya uzur, dengan orang yang berjihad. Orang yang duduk itu berleha-leha. Hanya ada dua kesempatan yang diberikan pada Anda. Anda berleha-leha duduk atau Anda berjuang. Kalau dia katakan berdiri, orang berdiri masih berleha-leha juga dia berdiri. Sandar-sandar begitu, berdiri juga. Tidak, seorang mukmin hanya dihadapkan pada dua hal. Berleha-leha duduk tenang atau berjuang. Karena itu tidak sama, walaupun dia mukmin dan duduk dengan orang yang berjuang. Yang duduk boleh duduk kalau ada alasan dia duduk. Dia sakit, dia tidak bisa melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat. Itu ayat kita ini. Al-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Saya tidak ingin menafsirkan anfusihim dengan jiwa mereka, tapi dengan diri mereka. Kalau jiwa itu kan, kalau diri itu kan bukan hanya jiwa ya. Apa yang melekat pada diri Anda? Waktu. Iya. Anda bisa terhindar dari waktu? Tidak. Anda bisa terhindar dari tempat? Tidak bisa. Kalau Anda punya uang, Anda bisa terhindar dari uang Anda? Tidak bisa. Anda bisa terhindar dari nyawa Anda? Tidak bisa. Itu anfusikum. Yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Boleh jadi dia berjuang dengan hartanya dan dengan waktunya. Dengan ilmunya, Anda tidak bisa terhindar. Dengan tempatnya, dengan perasaannya. Itu semua adalah nilai perjuangan atau alat-alat untuk berjuang. Bukan hanya dengan jiwa. Terakhir jiwa. Karena jiwa ini yang paling mahal. Oke, itu yang dimaksud. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang mujahidin ini dengan harta dan diri mereka atas orang-orang yang duduk karena ada alasan. Allah mengutamakannya satu derajat. Wa kullaw wa'adallahu al-husna, dan kedua belah pihak Allah menganugerahkan mereka kebajikan. Ini kasihan, dia mau berjihad tapi dia tidak bisa. Dikasih juga. Niatnya sudah dihargai oleh Allah. Kita lanjutkan. Wa kullam wa'adallahil husna wa faddalallahul mujahidina ala qa'idina ajran azimah. Allah mengutamakan orang-orang mujahid itu dengan terhadap orang-orang yang duduk tanpa alasan. Derajatnya sangat tinggi. Iman, dia beriman tapi tidak mau. Dikasih ganjaran imannya saja. Dia beriman, dia mau, tapi tidak mampu. Diberi ganjaran lebih. Dia beriman, berjuang dengan harta dan dirinya. Itu yang diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Itu maksudnya ayat ini. Darajatin min huwa maghfirah wa rahmah kana Allahu ghafurur rahimah. Nah, kita lanjutkan ayat 97 itu berkata begini. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Orang-orang yang disempurnakan keberadaannya di dunia ini. Nah, wafat itu apa artinya? Mati ya. Kenapa mati dinamai wafat? Karena wafat itu artinya sempurna. Tidak ada orang yang mati kecuali telah sempurna keberadaannya di dunia ini. Maka orang yang sempurna keberadaannya dinamai wafat atau mati. Jangan pernah menduga ada orang yang mati dia masih mesti hidup. Tapi dia sudah mati. Tidak, itu sudah sempurna. Innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat. Orang-orang yang meninggal dicabut ruhnya oleh malaikat-malaikat. Dalam keadaan mereka menganiaya diri mereka. Malaikat-malaikat itu akan berkata. Kamu ini bagaimana toh? Kenapa kamu tidak pergi berjuang? kamu ini di pihak kaum muslimin atau di pihak kaum musyrik? Fima kuntum? Apa sebabnya kamu tidak mau berjuang? Mereka akan menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang mustad'af. Kami ini tidak mampu. Jawab, oke, kita lihat kau punya ketidakmampuan itu apa. Dijawab, qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Bukankah bumi ini begini luas? Kalau kamu berkata kami tidak mampu di negeri ini karena tertindas, pindah dong. Kalau kamu berkata kami tidak mampu di negeri ini karena kami tidak punya uang, cari uang di tempat yang lain. Tidak ada alasan untuk berkata tidak mampu. Fatuhajiru fi alam takun ardullahi wasi'a. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah yang tempat tinggalnya jahannam kalau mereka tidak bertobat. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Ya. Pak Allah menyuruh kita untuk berjihad dengan segenap jiwa, harta, dan dirinya. Tetap berjihad di jalan Allah. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Kini saatnya saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu di sini dan juga mas-mas untuk memberikan dua pertanyaan. Dua saja ya untuk segmen ini. Silakan. Apakah hijrah yang dilakukan pada zaman Rasulullah juga masih berlaku sampai sekarang? Dan jika masih berlaku dalam kondisi seperti apa harus hijrah? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, di beberapa episode yang lalu saya pernah berbicara tentang arti hijrah. Saya tidak akan ulangi lagi, tetapi di sini saya ingin berkata, hijrah pada zaman Rasulullah itu adalah perpindahan dari kota Mekah ke Madinah. Ya kan, itu hijrah. Rasul bersabda, la hijrata ba'dal fath, lakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah sesudah terjadinya pembukaan kota Mekah. Yang ada hanya perjuangan dan niat yang tulus. Kalau Anda tidak bisa berjuang, maka paling tidak Anda punya niat yang tulus untuk berjuang. Ya kan? Itu. Nah, jadi kalau ditanyakan apa masih ada, tidak ada lagi. Nah, jadi bagaimana bentuk hijrah kita sekarang? Nah, Nabi menjelaskan al-muhajir man hajara manaha Allahu anhu. Seorang yang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak disenangi Allah menuju apa yang disenangi Allah. Jadi kita misalnya ada sesuatu yang kita tidak senangi lalu kita meninggalkan itu menuju kepada apa yang baik, itu juga kita sudah dapat sudah berhijrah namanya. Tidak harus kita meninggalkan negara kita untuk pergi jauh-jauh dengan alasan mau hijrah. Tidak. Yang diperlukan kalau memang ada yang kurang baik di tempat Anda, di negara Anda, di kota Anda, yang dibutuhkan adalah berjuang. Berjuang untuk memperbaikinya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Saya kira itu, Pak, ya. Okay. Jadi perbuatan buruk ke perbuatan baik. Perbuatan buruk ke perbuatan baik. Saya kalau mau beri contoh, saya ini anti rokok. Orang yang berhenti merokok itu sebenarnya hijrah. Okay. Asal dan niat ya. Baik, ada pertanyaan kedua, silakan. Saya ingin bertanya, dalam ayat 99 terdapat lafadz masa yang artinya mudah-mudahan. Apa bedanya dengan la'alla yang juga mempunyai arti yang sama? Baik, ini saya ingin dulu kita semua memperhatikan ayat itu. Tadi saya sudah jelaskan sampai ayat 97 ya. Ayat 97 itu kan mengecam malaikat-malaikat waktu itu berkata, kamu kenapa ini, di mana kamu ini, mengapa kamu tidak hijrah? Mereka menjawab, kami orang-orang yang lemah atau yang diperlemah, yang dipinggirkan. Nah, lalu dijawab, bukankah negeri Allah ini luas? Kamu bisa hijrah. Nah, Baru ada ancaman. Ancaman bahwa mereka itu disiapkan jahanam dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Lalu lanjutannya ayat 98 itu mengatakan kecuali orang-orang yang memang diperlemah, baik lelaki maupun perempuan maupun anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kalau tadi ada ancaman, ini pasti masuk neraka, disiapkan ini, kecuali orang-orang yang memang dalam kondisi sangat lemah, lemah badannya, lemah pikirannya, lemah hartanya, sehingga tidak bisa pergi berhijrah, mereka itu dikecualikan karena mereka tidak mempunyai daya atau tidak mempunyai kemampuan untuk mendapat jalan keluar. Nah, faulaika asallahu ayyafu anhum. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Asa berarti mudah-mudahan, bisa juga berarti boleh jadi. Tetapi kalau asa dinisbahkan kepada Allah, maka itu berarti pasti. Ya kan? Oke. Hanya dalam satu-satu episode saya pernah katakan, Allah mengajar kita untuk berkata mudah-mudahan, agar supaya kita tidak memastikan sesuatu. Allah pun yang sudah tahu persis dan sudah pasti baginya segala sesuatu, masih berkata asa mudah-mudahan. Itu arti asa, satu mudah-mudahan. Bisa juga berarti boleh jadi. Nah, kalau la'alla bisa berarti kasihan, bisa berarti juga boleh jadi. Di situ bedanya. Okay. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan ya Pak. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Baik. Pemirsa, tetap bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Nisa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah An-Nisa. Pak, saya masih ada satu pertanyaan. Sebelum saya berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya, yeah, bahwa jika ada orang yang sakit berat, terus dia memakai alat, lalu alat itu dicabut supaya mempercepat kematiannya, itu gimana Pak? Kalau niatnya mempercepat kematiannya tidak boleh. Tetapi kalau niatnya bukan untuk mempercepat kematiannya, tetapi untuk mencari alternatif lain, maka itu boleh. Jadi niat di sini yang menentukan. Nah, saya ingin beri gambaran lebih jauh. Pemasangan alat itu adalah salah satu upaya dokter untuk menyembuhkan, ya kan? Nah, sekarang kalau dokter memberi obat, lantas dia lihat obat itu tidak banyak manfaatnya, bolehkah dia ganti? Boleh, bagus. Kalau dia lihat ini alat tidak banyak manfaatnya, boleh dia ganti dengan upaya lain? Boleh. Nah, upaya lain itu apa? Boleh jadi ada upaya di tangan dokter, tetapi ingat bahwa doa itu adalah salah satu upaya untuk memperpanjang harapan hidup. Sekian banyak orang yang sudah tidak ada harapan lagi hidupnya, atau penyakitnya sudah sedemikian parah, dokter sudah menyerah, tetapi berkat doanya. Dan itu diakui oleh para dokter. Nah, karena itu, kalau dia cabut untuk mempercepat kematiannya, tidak boleh. Tapi kalau niatnya mencabut, ini tidak bermanfaat ini. Mari kita cari cara lain. Itu menjadi boleh menurut hemat saya. Oke? Baik, silakan pada pertanyaan. Saya beri kesempatan dua pertanyaan. Ibu. Silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana konsep jihad yang sesuai dengan zaman sekarang? Terima kasih. Saya lebih cenderung mengutamakan jihad pada masa sekarang ini adalah upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, upaya sungguh-sungguh untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, upaya sungguh-sungguh untuk memperkukuh hubungan harmonis itu, karena itulah cara lawan-lawan suatu negara atau masyarakat untuk menjajahnya lagi. Jadi orang yang kuat ekonominya, orang yang maju ilmu dan teknologinya, orang yang menguasai alat-alat informasi, itu jauh lebih kuat daripada orang yang punya kekuatan militer yang utuh. ya toh. Jadi saya kira itu prioritasnya di sana sekarang. Silakan pada pertanyaan kedua. Yang saya ingin tanyakan, apa perbedaan antara hukum kisos dengan hukum diat yang dijelaskan dalam ayat 92 surah An-Nisa ini? Terima kasih. Kisos, kita lihat dulu kisos. Terambil dari kata qassa yaqussu. Qassa, kisah, ha? Kisah dalam bahasa Indonesia kisah. Kisah itu apa? Mengikuti jejak. Anda berkisah adalah memberitakan sesuatu kejadian tahap demi tahap. Kalau Anda ada satu kejadian, terus Anda ceritakan, oh dia begini, begini. Anda mengikuti jejak yang terjadi, ya kan? Nah, kisah begitu, kisos begitu. Mempersamakan sanksi dengan perbuatan. Yang membunuh, kisos. Bagaimana mempersamakannya? Dibunuh. Yang menampar, bagaimana kisosnya mempersamakannya? Tampar juga. Yang mencabut mata, cabut juga. Itu kisos. Jadi persamaan antara kejahatan dengan sanksinya. Nah, kalau dia, dia itu seperti yang saya terangkan tadi adalah imbalan materi yang diberikan kepada keluarga yang terbunuh akibat pembunuhan yang tidak disengaja. Di situ ada kisos atau tidak? Hah, lihat. Dia bunuh tidak sengaja. Kalau kisos bagaimana? Bunuh juga. Di sini tidak ada pembunuhan. Di sini yang ada adalah dia. Pembayaran imbalan itu. Jadi dia beda. Ya kan? Baik. Baik. Saya akan berikan kesimpulannya, Pak. Kesimpulan kita yang pertama saya kira adalah seorang mukmin tidak mungkin membunuh mukmin yang lain. Tidak mungkin. Karena dia memiliki iman dan dia memiliki rasa kasih kepada sesama mukmin betapapun besar kesalahan yang bersangkutan. Yang kedua adalah sanksi yang ditetapkan Allah terhadap yang membunuh secara tidak sengaja. Sanksi itu adalah memerdekakan hamba dan membayar dia. Dalam konteks memerdekakan hamba ini kita fahami bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Karena itu kehidupan dipersamakan dengan kebebasan dan kemerdekaan. Orang yang tidak bebas, tidak merdeka itu sama dengan orang yang mati. Yang ketiga saya kira hendaklah berhati-hati di dalam menetapkan kekufuran seseorang. Selama indikator-indikator walau lemah yang menunjukkan dia adalah seorang mukmin, maka dia sudah harus dipelihara nyawanya, hartanya, kehormatannya. Nah, indikator itu minimal adalah dia mengucapkan la ilaha illallah. Saya kira itu kesimpulan kita. Terima kasih Pak Kurais atas penjelasan yang begitu indah sehingga kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Pemirsa, demikianlah ayat-ayat suci Al-Qur'an yang memberikan gambaran pada kita akan kehormatan jiwa manusia di mata Allah, di mata Islam, dan juga kedudukan yang tertinggi bagi orang yang mau berjihad di jalan Allah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah di pelajaran yang hari ini sangat-sangat berharga. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.